Engkau yang terindah telah pergi menghilang, menyisakan semua kenanganmu. Aku tak beranjak menatap hidupmu, meski kau tak lagi bersamaku. Dan aku di sini menggenggam hatimu dan semua.